Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alayna rahmatak ya dal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Wahai Allah, catatkan siapapun yang Kau hadirkan, yang berniat hadir menjadi hamba-hamba yang Kau ridhoi, yang Kau ampuni seluruh dosanya, yang Kau hapuskan seluruh aibnya. Golongkan kami menjadi hamba yang merasakan nikmatnya yakin padamu, nikmatnya amal soleh, nikmatnya berdakwah di jalanmu, nikmatnya sabar. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada para ulama, guru-guru kami, orang tua kami, semoga Allah memberikan cahaya ilmu yang istiqomah, bisa menjadi cahaya bagi umat. Kepada para pimpinan, semoga pimpinan ini benar-benar menjadi pemimpin yang adil dan amanah. Karena kalau ada doa yang harus kita panjatkan kepada orang lain, doa terpenting adalah doa kepada para pemimpin. Karena pemimpin akan mengambil keputusan, dan keputusan itu manfaat atau tidak, tambah berkah kalau didukung doa umat. Terima kasih kepada siapapun yang hadir, kepada Bu Wali Kota yang nunggu hampir 3 tahun ya Bu. Semoga jadi amal soleh. Judulnya adalah segalanya ada waktunya, begitu. Dan ini hari-hari terakhir Ibu sebelum meninggalkan jabatan yang fana atau dunia yang fana? Jabatan yang fana. Benar Bu bahwa jabatan itu bukan masalah pilkada, itu adalah tuktil mulka man tasya. Jadi itu adalah ketetapan Allah saja. Pilkada itu hanya jalan sampainya kepada ketetapan Allah. Oleh karena itu bersyukurlah kalau Ibu sudah berhenti ya, karena berarti sudah lebih ringan, enak jadi rakyat saja. Kepada yang sedang musim mutasi juga biasa saja. Mutasi bukan mutilasi. Ganti wali kota gak usah stres, gak akan ada yang keluar dari takdir. Yang paling penting tuh jadi orang soleh. Setuju? Dan soleha ya. Sudah tahu siapa lelaki soleha? Lelaki yang jarang ke masjid. Baik Bapak Ibu, saya sudah lama sekali tidak ke Banda Aceh. Terakhir waktu tahun 2004 mungkin ya. Kapan tsunami itu? Ya waktu itulah, alhamdulillah. Sekarang sudah jauh lebih hebat. Nah Banda Aceh, Aceh ini adalah Serambi Mekah. Di Indonesia hanya Aceh inilah yang oleh Allah ditakdirkan syariat Islam benar-benar bisa berusaha dijalankan. Bapak Ibu yang baik, siapa masyarakat Aceh yang beruntung dan yang rugi, ada 4 cirinya. Mau tahu? Jawab hadirin, mau-mau atau tidak, tidak harus jelas. Nah begitulah hadirin. Kalau sesuatu itu harus buku, harus jelas ya. Jadi ini wajah-wajah untung, wajah-wajah rugi itu cuma 4 cirinya. Saya kira sudah hafal dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Jadi cuma 4 ciri orang rugi dan untung. Sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali 4. 1. Halo. Apa hadisnya? Kamu ngomong begitu? Satu, amanu, iman. Artinya sehebat apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak punya iman pasti rugi. Pembantu imannya teguh lebih hebat dari pejabat apapun yang tidak punya iman. Itu dalam pandangan Islam. Budak di zaman Rasulullah, hamba sahaya seperti Bilal, beriman teguh jauh lebih baik daripada raja-raja yang tidak punya iman. Ini harus kita yakini, begitulah akidah kita. Dan keyakinan kepada Allah itulah sumber kebahagiaan, sumber kemuliaan, sumber keselamatan. Jadi kalau Bapak Ibu punya program, wali kota atau siapapun, yang pertama adalah benar tingkatkan iman masyarakat, tenang. Contoh seperti tentang jabatan ya. Bagi yang kurang iman, musim mutasi itu mirip dengan musim Bapak mau kemana? Hah? Semua orang jadi lihat Bapak. Dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, yang dilihat yang bergerak. Itu ya. Dalam ilmunya begitu, Pak. Kalau ada yang bergerak, semua melihat yang bergerak. Duduk ya, Pak ya. Duduk yang manis. Terima kasih, Abah. Jadi lupa lagi saya kemana barusan. Nah, contoh nih ya, tentang pilkada, pilgub, pilpres, atau di kantor. Kalau orang sudah yakin dengan surat Ali Imran ayat 26, udah tenang saja tuh. Dan gak akan kemana-mana takdir tuh, Pak. Tu'til mulka man tasya wa tangzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah ambil dari siapa yang Allah kehendaki, Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki, Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Dalam genggaman Allah semua kebajikan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Udah tenang, tidak usah risau. Doa saja, ya Allah, kalau baik bagi saya, baik bagi dunia akhirat saya, baik bagi agama saya, sing jadi. Kalau enggak, jangan. Beres. Jadi bapak-bapak yang nanti musim mutasi, teh kalem aja, Pak. Dan enggak kalem juga, tetap dimutasikan ya. Bukan stres duluan. Yang penting mah, apapun yang membuat dekat dengan Allah, itu yang penting. Halo? Jelas tidak nih? Tentang rezeki, tenang, rezeki itu gak kemana-mana. Gajah saja tidak sekolah segitu gedenya. Cecak makanannya nyamuk. Nyamuk tidak punya sayap. Nyamuk punya sayap. Cecak tidak punya sayap. Pernah lihat cecak yang stres? Rezeki gak akan kemana. Halo? Mau dilihat ramel dadah ya. Sudah, hadirin gak usah pada motret saya ya. Cukup, tidak ada yang bergerak lagi ke sini. Ini kayaknya wartawan diam, ini duduk manis ya. Rezeki itu mutlak milik Allah. Hanya Allah satu-satunya yang menciptakan rezeki kita dan membagikan rezeki. Dibuka, ditahan, diambil oleh Allah. Kalau sudah yakin begitu, enak. Nih contoh, di perut ibu dulu rezeki ada tidak? Jawab ya. Jawab ya. Waktu kita janin di perut ibu, rezeki ada tidak? Ya. Cukup tidak? Cukup. Mana yang ngejar? Kita janin ngejar rezeki, rezeki yang ngejar kita? Jawab. Tuh kan gak yakin. Mana yang nyari rezeki? Janin nyari rezeki atau rezeki ngedeketin janin? Beres 9 bulan di perut ibu, gak usah mikirin rezeki. Jadi tangan, jadi badan, jadi kepala. Beres. Lahir ke dunia jadi bayi. Waktu kita bayi rezeki ada tidak? Cukup tidak? Mana yang mencari? Jani, bayi nyari rezeki, rezeki ngedeketin bayi. Langsung ibu mengeluarkan air susu. Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Jawab hadirin, jangan bikin jengkel. Hah? Yang mana yang ngedeketin? Sapi ngedeketin bayi. Ini di Aceh apa itu? Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu salah, bukan susunya, air susunya. Makanya air susunya yang ngedeketin. Diperah oleh peternak, dibawa ke pabrik, di pabrik bawa ke supermarket, dibawa ke warung, dibawa ke dapur, masukin botol, kocek-kocek, masuk tuh tanpa harus ribet. Benar? Jadilah segede gini. Coba, sudah makan belum? Dasar kufur nikmat yang belum lagi. Saya tidak hanya makan siang. Lihat waktu kita makan, duduk di meja makan, berapa banyak langkah kita menuju makanan dan berapa banyak makanan menuju kita. Mana yang lebih hebat? Beras datang dari sawah, garam dari laut, ikan, sayuran, telur, daging, dari mana-mana kumpul di meja kita, di piring kita. Apalagi sambal. Di Aceh ada sambal kah? Sambal itu makanan termewah. Hanya untuk satu sendok kecil saja, berapa banyak jerih payah, cabenya, merica, macam-macam kumpul hanya jadi segini. Dan itu tiap hari ada di hadapan kita. Berapa hebatnya rezeki ngejar kita dibanding kita yang ngejar rezeki. Benar? Tadi saya pesan ayam apa tuh? Yang dipotong-potong tuh. Coba kalau saya yang harus nyari ayam, sayurannya, cabenya, kapan saya bawa oleh-oleh ayam itu? Tapi Allah lah yang memudahkan. Oleh karena itu jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya yakin Allah yang menjamin rezeki. Itu yang kita takuti. Takutlah tidak punya syukur kalau sudah diberi. Takutlah tidak punya jujur kalau sedang menjemput rezeki kita. Kan bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Kalau mencari antara ada dan tiada, kalau menjemput pasti ada, tapi belum tentu berkah. Seperti para koruptor itu, dia kan hanya ngambil uangnya sendiri, yang kalau dia jujur ketemu juga, tapi karena tidak jujur jadinya haram. Nah, ujubillah. Takutlah tidak sabar kalau sedang ditahan, dan takutlah tidak ridho waktunya diambil, karena pasti ada waktunya diambil rezeki itu. Lagi naik motor, ban meletus. Kalau orang kuat iman, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Wah, ban meletus. Iya, kan kita udah dengar sama-sama. Kenapa ya meletus? Karena segalanya ada waktunya. Kenapa dong ban kita yang meletus? Artinya ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Kasihan tukang tambal ban kalau tidak ada yang meletus. Makanya ketika sampai, bang, ayo silakan nih, ada berapa bocornya? Hanya satu lubangnya. Tambahin dong. Selalu kita ingin tambah ya. Cuma ditambal ban yang tidak mau ditambah. Jelas tidak nih? Makanya kalau orang sudah yakin rezeki Allah yang membagi, mah gak ada takutnya. Gak ada takutnya. Takut itu takut tidak jujur, takut tidak syukur, takut tidak sabar, takut tidak ridho. Itulah yang bahaya. Ada yang belum punya jodoh di sini? Ibu gak usah ngacung, udah. Maksudnya yang... Nah, kalau orang belum punya jodoh, kurang iman, stres. Tambah umur, tambah stres. Kalau orang yakin, saya ini ciptaan Allah, dia akan mengatakan begitu. Nih ya, ada nama saya namanya Kang Ato, Pak. lumpuh kakinya, kaku badannya. Rajin ke pesantren, digendong. Saya tanya, "Tok, kenapa rajin ke pesantren?" "Ah, ya, ya ini lumpuh." Caranya memang begitu. "Ya, ini lumpuh. Kalau saya enggak punya iman, di dunia saya sengsara, di akhirat saya binasa." Pupuk iman itu ilmu, ah. Pupuk iman itu ilmu. Saya datang ke pesantren supaya iman saya kuat. Atau tinggal sama siapa? Sama emak. Emak itu ibunya. Emak umur berapa? 70 tahun. Tok, maaf ya, kalau emak meninggal nanti atok di siapa yang ngurus? Ada Allah. Ah, nggak mungkin Allah bikin saya gini. Allah nggak tanggung jawab. Ada Allah. Allah bikin saya begini bukan pilihan saya. Saya jadi orang lumpuh. Pasti Allah Maha Adil. Tok, punya cita-cita enggak? Punya. Pengen apa? Pengen punya anak, ah, yang bisa ngedoain saya. Tapi kan punya anak harus punya istri dulu. Ya iya, saya juga ngerti, ah. Terus maksudnya gimana nyari istrinya, Tok? Allah yang nyiptakan laki-laki, Allah yang nyiptakan perempuan, Allah yang menjodohkan hambanya. Orang lain dikasih jodoh, masa saya enggak? Saya juga ciptaan Allah. Masya Allah, Pak. Ini nyata, Pak. Tidak lama sesudah itu, datanglah seorang muslimah, santri juga, namanya Mbak Kustina, siap jadi istrinya. Nikah. Barulah sesudah menikah, ibunya meninggal atau diurus oleh istrinya, dan sekarang juga ada anaknya. Bahkan beberapa tahun yang lalu atau nelfon, "Ah, doakan." "Kenapa?" "Istri saya, ah." "Kenapa istrinya?" "Hamil lagi." "Dua sekarang anaknya." Sudah, gak usah sekali dipikir, pokoknya gitu takdirnya. Kaki lumpuh, keyakinan teguh. Gak takut tuh ngadepin hidup, Pak. Badan lemah, iman kuat. Gak gentar menghadapi hidup. Masa yang keren-keren gini gentar? Apa harus dilumpuhkan dulu? Makanya gak usah merasa keren dengan badan. Gak usah merasa keren dengan uang. Gak ada apa-apanya. Kalau iman lemah mah menderita. Oh, Ibu, kenapa rumah tangga banyak yang menderita? Karena terlalu mencintai suami. Ini serius nih, Bu. Saya gak ngajarin yang macam-macam. Betapa banyak para istri yang menuhankan suaminya. Ciri-cirinya adalah, "Suamiku, engkau adalah segalanya untukku." "Musri." Ini. "Tanpa dirimu, aku tidak berdaya." "Musri." "Emang suami siapa?" "Suami itu cuman makhluk nebeng, bukan pemberi rezeki, tapi pemakan rezeki." Acungkan tangan yang suaminya udah meninggal. Ada di sini? Jo, maaf. Yang belum jangan ngacung, Bu. Yang udah aja. Sudah berapa tahun suami wafat, Bu? 5 tahun. Tapi saya lihat ibu masih hidup ya. Masih makan, masih berteduh, masih berpakaian. Berarti bukan suami yang memberi rezeki ya, Bu. Kalau suami pemberi rezeki, suami meninggal, keluarga mati. Oleh karena itu, saudaraku, kaum muslimah, jangan terlalu cinta kepada suami. Apalagi model-model ini gitu. Termasuk ini, Bu. Ya, kita kan cuma la haula wala quwata illa billah. Halo. Jadi kalau cinta ke suami itu ala kadarnya aja. Karena kalau sudah mencintai suami melampaui cinta ke Allah, ah sudahlah, tidak bahagia. Kerjanya cuma cemburu. Ibu suka cemburu enggak? Enak enggak cemburu tuh? Jawab, hadirin. Enak tidak? Enak tidak? Pikiran jadi tenang atau jadi kacau? Hati jadi jernih atau galau? Tidur jadi nyenyak atau susah? Makan jadi enak, enak atau pengen muntah? Dengan segitu menderitanya urusan jadi beres atau nambah? Tuh, nambah. dasar kurang iman. Udah menderita nambah. Itu suami yang dicemburuin jadi jinak atau makin lincah? Makin lincah. Berarti ada yang salah ini ya. Nih saya kasih tahu rumus ya Bu ya. Bu, apa dengar enggak? Jauh-jauh nih saya dari Jakarta, dari Bandung ke sini. Kenapa udah cemburu kok suami malah makin lincah? Gini, kalau ibu dalam keadaan cemburu berat, itu hati itu tidak nyaman. Benar? Kalau ini udah gak nyaman, itu wajah ibu tuh gak nyaman dilihat. Walaupun pakai bulu mata palsu 3 pasang, pakai bulu hidung palsu, tetap saya pilih. Emang di Aceh ada bulu hidung palsu? Wow, dengerin. Kalau ibu udah gak nyaman di sini, sikap ibu tuh gak nyaman disaksikan. Ngomong gak nyaman didengar, nulis gak nyaman dibaca. Makanya kalau cemburu dan berbuat sesuatu pasti nambah masalahnya. Harusnya bagaimana? Yakin ke Allah. Itu suami ibu itu adalah makhluk ciptaan Allah, ada dalam genggaman Allah. Ibu cemburu, ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Sudah selesai sholat, ampun ya Allah, saya ngaku saya belum jadi istri yang baik, belum jadi penyejuk, saya belum bisa membina rumah tangga dengan benar. Ampun, titip suami saya ya Allah. Engkaulah penciptanya, Engkau yang menggenggam lahir batinnya setiap saat. Tidak ada satupun kecuali Engkau pasti tahu segalanya. Titip suami saya ya Allah. Tolong jadikan suami yang soleh. Didengar tidak oleh Allah? Jawab Bu. Mana yang lebih Allah sukai? Ibu cemburu sambil nge-WA terus atau sholat? Itu karena iman. Tenang, Allah maha melihat. Tinggal dibalikin aja suaminya. Yang asalnya enak melihat ibu, tiba-tiba jadi kangen. Bisa tuh Bu. Tapi kalau ibu cemburu, yang tadinya kangen dibuat enak, jadi sebaliknya. Bapak juga gitu, papa. Nah, sekarang giliran bapak. Ya. Berbahagialah yang punya istri rewel, bawel, comel. Jadi pahalanya bapak banyak. Dosanya habis diangkut oleh istri. Jadi gimana, ah? Gini, pokoknya ini kita-kita aja ya, rahasia bapak. Kalau sama istri itu harus sangat sabar. Karena wanita dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin, patah, dibiarin, tetap bengkok. Jadi diapain? Disabarin, tenang, didoain, dan disolatin. Makan jenazahnya. Tapi bapak sholat, tobat. Karena kita belum jadi pemimpin yang benar. Ya Allah ampun, saya belum jadi kepala keluarga yang jadi teladan. Ampun, saya belum bisa membimbing istri saya. Ampun, ya Allah, saya belum bisa jadi penyejuk. Tobat dulu, semua gerbang pertolongan Allah awalnya tobat. Dan sing sabar, karena wanita emang gitu Pak ya, suka gak jelas itu masalah. Tuh marah lagi mereka. Bu, ibu, kalau ibu dikejar anjing bagaimana? Lari. Tuh ya Pak, lari dengar. Kalau ibu dan anjing lari cepat mana? Lari. Itulah mereka itu ngomong dulu, baru mikir. Ya. Terus baru bingung, terus ketawa sendiri. Maaf ya, kembali kata ya. Kan sama jawabannya. Ibu kalau dikejar anjing mau lari. Kalau ibu dan anjing lari cepetan mana? Anjing. Jadi bicara dulu baru dipikir sebagian gitu. Makanya lelaki itu harus tenang. Maaf ya Bu, tuh masih ketawa mereka. Mikirin omongannya sendiri. Ibu, Bu, apakah mau punya suami yang jujur? Yang mantap. Maukah punya suami yang jujur? Mau Pak. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Tuh, beda lagi. Itu aja disini beda-beda ya. Makanya lo laki mah tenang. Jelas gak nih hadirin? Mantawan lagi ikut ketawa. Jadi jangan aneh kalau beda-beda, tenang pak. Tuh tentara aneh ketawa ini cocok dengan istri saya. Dengerin. Wah. Iya bu. Besok kan hari Minggu ada undangan. Oh iya, ibu pakai baju yang mana ya pak ya? Ah, terserah ibu deh, mana yang cocok, mana yang nyaman. Ih, gimana sih suami? Kita hanya malah nanya lagi. Salah kita tuh. Nah, sabar. Ibu maunya yang mana? Yang biru atau yang merah, pak? Yang biru, bu. Ibu pakai yang biru bagus. Tapi kan merah juga keren, pak. Tapi maksa, oh iya silahkan. Pas keluar hijau. Itu mah tenang aja. Gak usah jengkel, gak usah marah. Senyum aja. Itulah lelaki sejati. Apa mau dimasakin apa nih hari ini? Jangan ngomong terserah, cilaka kita. Masak apa ya bu? Udah deh sekali-kali masak opor ayam. Ayam tuh mahal. Kalau gitu masak yang gampang aja lah bu. Masak apa di sini yang murah, sayur-sayuran. Apa tuh mencret? Bu, kalau gitu yang gampang aja belilah ke warung tuh, warteg di tetangga. Oh gitu ya, berarti masakan ibu gak enak ya. Nah istighfar, ampun ya Allah. Itulah suami terbaik. Lanjut. Kalau udah yakin Allah yang ngebulak-balik hati mah lebih enteng. Nah pupuk iman adalah ilmu. Jadi maaf nih, enggak ada cerita orang kuat iman kalau kurang ilmu. Makanya acara seperti ini kalau niat benar, cara benar, bisa meningkatkan iman ini. Kenapa ada orang berilmu tapi kelakuannya enggak bagus? Mungkin niat nyari ilmunya enggak benar. Atau mungkin sesudah punya ilmunya jadi enggak benar. Ada ujub, ada riya, ada takabur. Namanya ilusi ilmu ya. Ada orang merasa mulia gara-gara punya ilmu. Salah. Ilmu itu bukan untuk merasa mulia. Ilmu itu untuk mengantarkan akhlak mulia. Makanya mudah-mudahan di Aceh ini, apalagi ini syariat Islam, kalau tidak semarak mencari ilmu memang agak susah iman akan kuat. Kalau iman tidak kuat, pasti gampang berbuat maksiat. Oleh karena itulah mudah-mudahan semua sepakat, siapapun yang mencintai keluarganya, ingat pupuk iman adalah ilmu. Tidak ada orang kuat iman tanpa paham kebenaran. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka Allah jadikan paham kepada agama. Jadi maaf, tidak ada keberuntungan siapapun yang menganggap remeh paham kepada agama. Sekolah di luar negeri boleh-boleh, tapi kalau mati gimana, mau bekal apa? Tetap saja yang menyelamatkan anak itu adalah keimanan. Dua, wa amilu sholihat. Nah ini penting nih. Jadi orang itu baru beruntung kalau semua aktivitasnya jadi amal soleh. Amal soleh itu cuma dua kuncinya. Satu, niatnya ikhlas. Dua, caranya benar. Udah selesai. Jadi kalau orang banyak sakit hati, itu pasti karena kurang. Kurang apa? Kurang ikhlas. Ibu masak. Terus, wah makan dulu. Gak ada waktu bu, udah banyak urusan di kantor. Cuk! Di sini sakit. Anak-anak, tuh lihat bapak kamu kayak gitu. Sakit, sakit. Nah ini ibu-ibu kurang ikhlas. Emang kenapa? Ibu udah masak, udah nyiapin dari pagi, mana? Gak ada ucapan terima kasih sedikit pun. Perih hati ibu. Kayak lagu itu yang sakitnya sampai di sini ya. Itu kan judul aslinya Aku Tak Ikhlas. Ya mungkin. Karena ciri-ciri kurang ikhlas itu sakit hati. Kalau urusan dengan dunia, kenapa dong ibu nikah sama bapak? Habis gak ada lagi nah. Lebih ngaco ini. Harusnya bagaimana? Apa yang rugi? Niat sudah jadi pahala. Masak jadi pahala. Tidak dimakan oleh suami, selain pahala sabar, juga bukan rezeki suami. Daripada rewel, makan aja oleh ibu, beres. Makanya orang-orang yang ikhlas mah enggak ada tuh, enggak ada capeknya hati ini, Pak. Boleh capek badan, tapi hati itu enggak capek. Kenapa? Karena capeknya hati itu karena berharap dari makhluk. Makin berharap, makin ingin dilihat, makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dikagumi, makin ingin dicintai, makin ingin dibalas budi'i, makin sering sakit hati. Makanya kalau orang ikhlas mah puji, caci, ember jatuh sama aja. Hei kamu keren, hei kamu jelek, kenapa ngerobrak, sama. Cuman getaran udara, gak ada apa-apanya. Makanya bu sing ikhlas. Dandan buat suami, gak usah nanya, "Bang, bagaimana penampilan saya?" Ah, ini nyusahin suami. Suami harus ngomong apa coba? Jujur loh Pak, ini lebih susah lagi. Mau nyebut cakep dah enggak ya. Nyebut jelek enggak tega. Ya udah bu, ibu tuh kayak kesemek. Begitu, kayak kesemek. Makanya udahlah, hidup mah kalau mau hidup bahagia, jadikan aktivitas apapun jadi amal soleh, ya beres. Orang lihat, orang gak lihat, Allah pasti lihat, benar? Dimana kita ada, jadi amal soleh. Karena kalau mati, gak ada yang dibawa selain amal soleh. Saya punya teman, pengusaha batu bara, kaya raya. Saya tanya, bos, nanti mati mau bawa berapa tongkang ke kuburan? Enggak lah. Masa batu bara sebanyak ini gak dibawa? Satu aja di sengkemang. Gak ada yang dibawa Pak, selain amal. Pengusaha semen apalagi. Apa yang Bapak lakukan? Tiap hari kami memikirkan semen. Terus nanti mati gimana Bapak? Mau dicor? Enggak mau. Dibuatin lehernya aja, kepalanya dicor lah, kenang-kenangan semen gak dibawa. Ini serius, wartawan coba mau bawa kamera yang mana ke kuburan? Makanya udahlah, hidup mah sederhana aja, yang penting mah jadi amal soleh, betul? Betul tidak nih? Gak usah banyak pikiran. Rumah tangga adalah amal soleh, bisnis adalah amal soleh, kerja adalah amal soleh, jadi tentara amal soleh, jadi polisi amal soleh. Pokoknya di mana kita ada, cuma dua, niatnya lurus, lakukan caranya benar, selesai. Di mana kita ada, sambil jalan ada sampah, pungut, amal soleh. Siapa tahu ini yang akan membuat Allah ridho ke kita. Ada perempuan berzina, diceritakan oleh Rasulullah, memberi minum seekor anjing dan tidak ada ingin apapun.